Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Fa'ul rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha 'aduwwun lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man kana 'aduwwan li Jibril." Katakan, wahai Rasul, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Karena sesungguhnya dialah Jibril yang diperintah, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada rasulnya Muhammad alaihi wasallam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima bayni yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Al-Qur'an yang diturunkan ini membenarkan apa yang ada sebelumnya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa hudaw wa bushra lil mu'minin, sekaligus sebagai petunjuk, petunjuk untuk menjalani kehidupan ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa, wahai Abul Qasim, kami orang-orang Yahudi akan bertanya kepada engkau tentang beberapa perkara. Baik. Tidak ada yang mengetahui jawabannya kecuali dia sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian mereka memulai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu demi satu pertanyaan, dan pertanyaan itu dijawab dengan tepat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, yang terakhir wahai Abul Qasim, yang ini menjadi penentu apakah kami mengikuti engkau atau tidak. Yakni siapa yang mendatangimu dalam membawa wahyu, menyampaikan kepada engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang datang kepada aku adalah Jibril. Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ke rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka mereka pun mengatakan, sesungguhnya Jibril adalah musuh kami dari kalangan malaikat. maka kami tidak akan mengikuti engkau wahai Abul Qasim. Subhanallah. Padahal mereka sudah tahu tapi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham, tapi orang yang tidak mau mengikut, ya banyak saja alasannya. Ada-ada saja yang bisa mereka jadikan alasan. Intinya mereka tidak mau beriman. Maka ketika mereka menyatakan bahwa musuh mereka dari kalangan malaikat adalah Jibril, maka turunlah ayat ini. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwwun lil kafirin. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atau dia memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, memusuhi malaikatnya, memusuhi rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, maka sungguh Allah SWT musuh bagi orang-orang kafir. Tentu dengan kata-kata seperti ini sangat yakin kita bahwa orang Yahudi kufar, tidak boleh ragu. Sebagaimana orang Nasrani dan sebagaimana seluruh agama di mata kaum muslimin adalah kufar. Dan di hadapan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kufar, tidak boleh ragu. Barakallahu fiikum. Tidak boleh ragu. Kapan kekafiran mereka diragukan, berarti kita ragu terhadap Al-Qur'an kita sendiri. Karena Allah yang menyatakan tentang kekafiran mereka. Sehingga dimasukkan oleh para ulama kita ke dalam pembahasan akidah, siapa yang ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Tidak boleh seorang sekali ragu tentang kekafiran orang kafir. Harus yakin kufar mereka, karena Allah menyatakannya dalam Al-Quran bahwa mereka kufar sangat banyak, sangat banyak. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa mereka kufar, jangan pernah kita ragu. Ya tentunya di mata mereka juga kita ini kufar. Barakallahu fikum. Di mata orang Yahudi ya kita kufar, di mata orang Nasara ya kita juga kufar. Baik. Akan tetapi kita barakallahu fikum meyakini selain orang-orang yang menganut agama Islam, tentunya kufar agama apapun yang dia anut. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Rasul ayatin bayyinat. Al-Quran yang sangat jelas, terang benderang. Anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, dan tidak ada yang mengkafirinya, tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang fasik. Orang fasik artinya orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dikatakan fusaq. Tidak mau tunduk patuh. Orang-orang fasik diperintah tidak mau, dilarang dia langgar. Inilah fasakah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aw kullama ahadu ahdan nabada fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Ini perangai buruk dari orang-orang Yahudi. Setiap mereka melakukan perjanjian, mereka mengingkarinya. Mereka membatalkannya. Mereka mengkhianatinya. Setiap ada perjanjian, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian mereka terhadap sesama manusia. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan orang-orang kufar, melakukan perjanjian dengan orang Quraisy. orang Quraisy, kufar Quraisy, barakallahu fikum, yang menghancurkan dan membatalkan secara sepihak perjanjian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dari sejak beliau datang ke kota Madinah. Melakukan perjanjian kerjasama dalam kebaikan, keamanan kota Madinah secara umum. Barakallahu fikum. Kebaikan kota Madinah. Kerjasama. Saling membela. Barakallahu fikum. Saling menjaga. Kerjasama yang sangat baik. Tapi akhirnya mereka yang membatalkannya. Mereka yang mengkhianati perjanjian itu. Justru pembatalan perjanjian itu di saat genting-gentingnya. Di saat-saat sangat mencekam keadaannya. Betapa tidak Rasulullah SAW lagi menghadapi pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab. Yang terdiri dari sekian banyak pasukan terkumpul untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah menuju Khandaq, menuju parit yang mereka telah buat untuk menghadang orang-orang musyrikin, lagi tegang-tegangnya. Justru mereka pada saat itu membatalkan perjanjian sehingga luar biasa semakin mencekam keadaan. Di hadapan mereka, di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya ada orang-orang musyrikin, dan di belakang mereka ada orang-orang Yahudi yang lagi membatalkan perjanjian damai. Kekhawatiran yang luar biasa. Oleh karena itu mereka dianggap penjahat perang. Barakallahu fiik. Karena usai dari perang Khandaq mereka dibantai. Baik. Karena melakukan kejahatan. Sebagiannya dibantai, sebagiannya diusir. Diperintahkan untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Nah, ini perang yang mereka. Baik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa berpegang teguh pada perjanjian-perjanjian apapun yang disepakati. Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum." Kalau tidak semuanya, sebagian di antara mereka yang membatalkannya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan sebagian, kebanyakan di antara mereka tidak mau beriman, tidak mau tunduk patuh terhadap syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Padahal mereka sangat paham, mengerti. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam. Mengajak mereka untuk mengimani Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat. Nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'u. Mereka membuang kitab itu di belakang punggung mereka. Alhamdulillah billah. Padahal Al-Qur'an yang mencocoki apa yang ada pada mereka. Mereka justru membuang kitab itu. Tidak menganggapnya. Mereka menjadikan Alkitab itu di belakang mereka. Barakallahu fikum. Tidak menjadikan di hadapan mereka. Padahal syariat yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala mestinya dijadikan berada di hadapan kita untuk menuntun kita. Kitab Allah wa ra'aduhum ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Padahal mereka sangat paham, mereka mengetahui. Mereka sangat-sangat mengerti. Cuma hasadan min anfusihim. Nifaq. Sehingga mereka barakallahu fikum ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa poin tentang perangai buruk orang-orang Yahudi. Mereka memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi Jibril, musuhi malaikat. maka siapa yang kondisinya seperti ini maka mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan perangai buruk berikut yang mereka miliki senantiasa mereka membatalkan perjanjian, mengkhianati kesepakatan. Ibn Qadimi zaman dari zaman dahulu. Tapi ini perangai buruk yang ada pada mereka. Tapi kita cukupkan sampai sini, kita tutupkan kepada majlis. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim.